وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah menciptakan sekalian alam dan mentadbirkannya. Dan semoga Allah SWT terus-menerus memberikan kita taufik dan hidayah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa mendalamkan kefahaman mereka di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan pembacaan kitab Sirah An-Nabawiyah, di mana pada pelajaran lepas telah kita sampai kepada peristiwa-peristiwa sebelum hijrah ke Al-Madinah, iaitu peristiwa Bai'ah Aqabah di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segolongan orang-orang Ansar dari Al-Madinah. Dan telah diterangkan bahawa ia berlaku pada musim haji, lebih kurang 2 tahun sebelum hijrah. Dan mereka ini, iaitu orang-orang Ansar yang datang pada musim haji itu berjumlah lebih kurang 70 orang bagaimana dalam riwayat. Dan mereka telah berbaiat secara sembunyi-sembunyi di Aqabah di Mina agar mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mempertahankan diri mereka, anak isteri mereka sendiri. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan ataupun memerintahkan mereka pulang ke tempat tinggal masing-masing. Jadi mereka menunggu-nunggu akan sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi yang kita baca ataupun belum yang kita akan sampai pada malam ini, iaitu tentang hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Telah kita terangkan bahawa beberapa sahabat telah berhijrah dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang tinggal hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat yang lain yang belum lagi hijrah. Antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi muka surat 203 Jadi di perenggan yang terakhir, peristiwa sejarah penting lainnya ialah hijrahnya Umar bin Khattab. Dia menceritakan pengalamannya tersebut. Aku, Ayyash bin Rabi'ah dan Hisham ibn al-As bin Wa'il As-Sahmi sepakat untuk ikut hijrah ke Madinah. Kami berjanji bertemu di dekat sebuah pohon di tanah perkebunan milik keluarga besar Bani Ghaffar yang terletak di atas Bukit Sarah, yang jaraknya adalah 10 mil dari Mekah. Kami sepakat siapapun di antara kami yang mendapatkan kesempatan hendaklah segera berangkat. Aku dan Iyash bin Abu Rabi'ah tiba di tempat yang dijanjikan tepat waktu, sementara Hisham terlambat sehingga terpaksa kami meninggalkannya. Jadi Umar bin Khattab menceritakan peristiwa hijrahnya, beliau telah bersepakat dengan 2 orang lagi temannya. Dan zahirnya mereka ni semua adalah orang-orang yang beriman, iaitu Iyash bin Rabi'ah dan Hisham dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ya, 3 orang lagi temannya. Jadi mereka membuat perjanjian untuk bertemu luar Mekah, mereka 10 mil daripada Mekah. Daripada sanalah mereka insyaAllah akan berangkat ke Madinah. Baik, kita teruskan. Ketika sampai di Madinah, kami singgah di sebuah kompleks bangunan milik keluarga Bani Amr ibn Auf. Jadi dah sampailah ke Madinah. Dan ini menunjukkan bahawa hijrahnya Umar bin Khattab berlaku secara terang-terangan, secara berani ataupun secara sembunyi-sembunyi. Secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi mereka sampai di Madinah, dekat Quba sana ada sebuah kompleks bangunan milik keluarga Bani Amr bin Auf. Jadi Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harith bin Hisham yang juga sudah berada di Madinah menemui Iyash bin Abu Rabi'ah yang masih keponakan sendiri. Ya, ini rupa-rupanya mereka telah dikejar oleh orang-orang Mekah. Setelah menyapa Iyash, mereka mengatakan, ibumu sudah bernazar tidak akan menyisir rambutnya sebelum dia melihatmu. Sebaiknya kamu pulang bersama kamu. Jadi kita tahu bahawa ada dua orang lagi bersama Umar bin Khattab. Salah satu daripada mereka itu Iyash. Orang-orang Mekah ni datang dan menceritakan tentang susah hatinya mak dia dan bernazar tak mau sikat rambut. Maknya tak mau makan, tak mau apa semuanya lah sampai dia lihat anaknya ni. Jadi dia ajak Iyash itu balik. Jadi itu taktik mereka untuk menghalang orang-orang Islam daripada hijrah. Aku katakan kepada Iyash, aku ni Umar bin Khattab. Hai Iyash, aku yakin mereka ingin menfitnah agamamu. Hati-hatilah terhadap mereka. Aku menganggap serius sumpah ibuku itu. Akan tetapi di sana aku mempunyai harta. Aku akan mengambilnya, kata Iyash. Jadi dia terpengaruh dengan ajakan mereka sebab tak sampai hati nak biarkan ibunya menderita. Nah, jadi dia kata bolehlah dia pulang, dia lihat ibunya. Kemudian dia nak sambil-sambil tu ambil hartanya lah bawa balik ke Madinah. Jadi itu niat dia mula-mula. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, kamu tentu tahu aku ini termasuk orang Quraisy yang cukup kaya. Hartaku banyak. Kamu boleh ambil separuhnya asal kamu jangan mahu diajak pulang mereka, kata. Jadi Umar bin Khattab dah nampak tipu helahnya orang-orang Quraisy ni. Jadi kalau dah balik ke Mekah, harapan amat tipis lah untuk dikembalikan ke Madinah. Baik. Baiklah, kalau jadi dia ajak, kalau betul kamu mau uang, aku pun ada banyak harta benda. Umar bin Khattab, orang yang berada. Jadi kalau kamu separuh, aku boleh berkasih pada engkau. Tapi jangan pulang ke Mekah. Jadi kalau dah hijrah, jangan balik lagi. Apa nak berlaku sana, berlakulah. Jadi akan tetapi Iyash menolak tawaranku. Dia tetap ingin pulang bersama kedua pamannya tersebut. Baiklah, kalau itu maumu, kataku dengan pasrah. Bawa saja untaku. Itu unta yang sangat bagus. Naikilah dan jaga dia baik-baik. Baik, nampaknya Umar bin Khattab dah masuk Islam dan dah jadi orang ya. Orang yang amat baik rupanya. Iyash akhirnya diajak pulang bersama kedua pamannya tersebut. Di tengah perjalanan, Abu Jahal bertanya kepada Iyash, untaku ini nampaknya sangat kelelahan sehingga jalannya lambat sekali. Bolehkah aku membonceng untamu? Jadi mereka naik unta sendiri-sendiri. Abu Jahal buat helah nak apa? Nak bonceng unta Iyash ni. Dia sebenarnya ada muslihat lah. Dia nak apa ni? Nak tangkap dia jangan sampai apa? Jangan dia sampai sempat lari. Dia kata unta dia jalan lambat. Silakan, jawab Iyash. Iyash dan Abu Jahal sama-sama berhenti untuk menderumkan untanya masing-masing. Dan begitu Iyash turun, ia langsung disergap oleh kedua pamannya tersebut. Turun saja daripada unta, kena tangkap. Iyash diikat lalu dibawa ke Makkah. Tak ada harapan. Itulah kalau baik dengan apa? Orang kafir. Jangan percaya. Mendengar berita itu, aku merasa sangat sedih. Aku hanya boleh mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat orang-orang yang sudah mengenal Allah tetapi kemudian kembali kafir kerana tergoda oleh kepentingan peribadi. Jadi berita Iyash kena tangkap sampai kepada pendengaran orang-orang di Madinah, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah orang yang paling sedih sebab dia dah dapat agak akan muslihat orang-orang Quraisy dan dia dah nasihatkan. Jadi mereka semua kata apa ni, itulah malangnya orang yang apa ni, dah kenal Allah, dah beriman pada Allah, kemudian dia balik kepada kekufuran kerana apa? Kerana fitnah. Dan mereka katakan Allah tak akan terima taubat orang-orang seperti ini. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah, dan sebelum itu apa hukumnya orang yang buat macam ini? Dah beriman, dah hijrah, lepas tu dia balik semula ke negerinya, berdosa besar. Berdosa, dan dia boleh di perangi sebagaimana orang-orang Mekah. Sebab kita kalau duduk di tempat orang-orang yang kafir, jadi hukumnya sama seperti yang lain. Mungkin niat dia apa pun dah tak kira lagi. Jadi dia ikut apa ni? Ikut orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi tak boleh, kata Nabi SAW, pada zaman tersebut kita bersama-sama dengan orang-orang kafir. Ni orang kafir harbi yang memerangi orang Islam, menyeksa orang Islam. Jadi berdosa besar. Dan ketika Rasulullah SAW telah tiba di Madinah, cerita ni kalau Rasulullah SAW dah sampai ke Madinah, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang menyinggung tentang orang-orang seperti itu. Itu dalam surah Al-Fatir, wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Jadi ini ayat dalam surah Zumar, tamah. Dikatakanlah kepada Allah SWT, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Jadi ayat dalam Surah Az-Zumar ini mengandungi ajakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Dia panggil hamba-hambanya, yakni yang beriman, yang telah melampaui batas, asrafu ala anfusihim, yakni telah buat dosa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Macam mana pun, apa juga dosa kita dah buat pun, jangan kita sekali-sekali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni semua dosa. Jadi kalau dosa tu besar macam mana pun, walaupun sampai kepada syirik pun, Allah SWT boleh ampunkan dengan syarat apa? Taubat nasuha. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu ke Tuhan, kepada Tuhan kamu, dan serahlah diri kepadanya sebelum datang azab dan seterusnya. Jadi ayat ini Nabi SAW bacakan. Ayat tersebut, kata Umar bin Khattab, aku tulis dengan tangan pada sebuah lembaran, kemudian aku kirimkan kepada Hisham ibn al-As yang masih berada di Makkah kerana menghadapi kesulitan untuk ikut hijrah ke Madinah. Kalau kita ingat lagi, Hisham ibn al-As ni salah seorang daripada empat sekawan tu yang sepatutnya keluar sama-sama, tapi dia terlambat, dia ditinggalkan. Ingat lagi? Jadi Umar bin Khattab kirimkan kepada Hisham ibn al-As. Oleh Hisham, ayat yang aku kirimkan itu dia baca di lereng jurang Zi Tuwa yang sepi, sebuah tempat di Mekah. Berkali-kali dia mencuba untuk memahami apa maksud ayat tersebut, tetapi tidak sanggup. Akhirnya dengan pasrah dia berkata, ya Allah, tolong bantu aku untuk boleh memahami maksud ayat ini. Bukan dia tak faham bahasa Arab. Ini ayat Quran ni dalam bahasa Arab mereka faham, tapi nak mendalaminya, menghayatinya, apa maksudnya ni, itu ketika itu mereka tak faham. Jadi mereka minta Allah SWT bantu memahami, memahamkan ayat ini. Berkat pertolongan Allah, akhirnya Hisham tahu bahawa ayat tersebut diturunkan termasuk menyinggung tentang dirinya. Kerana apa ni? Kerana tak hijrah, ataupun yang orang yang dah hijrah lepas tu balik semula. Aku lalu kembali ke untaku dan duduk di atas punggungnya. Tidak lama kemudian aku boleh bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu macam ada terpotong . Sampai situ je riwayatnya. Okey, jadi yang itu patutlah dia ada macam kekeliruan. Berkat pertolongan Allah, akhirnya Hisham tahu bahawa ayat tersebut diturunkan termasuk menyinggung tentang diri mereka, bukan dirinya, diri mereka. Wa fima kunna naqulu li anfusina wa yuqalu fina, dan terhadap apa yang dikatakan, yang kami katakan tentang diri kita dan apa yang dikatakan oleh orang tentang diri kita. Apa yang orang katakan tentang diri kita? Bahawa mereka ni tak akan diampunkan oleh Allah SWT kerana dah kenal Allah tapi kembali kepada kekufuran. Jadi barulah Hisham faham bahawa ini adalah untuk orang-orang yang ada di Mekah, sama ada masih lagi tak nak hijrah ataupun apa, dah hijrah balik semula ke tempat asal mereka. Jadi dengan itu kita lihat bagaimana pengaruhnya ayat-ayat Quran dalam diri para sahabat. Jadi kemudian kita teruskan ke surat 206. Adalah riwayat tidak sahih yang menyatakan bahawa Umar bin Khattab melakukan hijrah ke Madinah secara terang-terangan, bahkan mengancam siapa saja yang berani menghalang-halanginya. Jadi ini selalu juga kita dengar bahawa dia Umar bin Khattab ni orang yang berani, hebat, apa semuanya, tak takut pada siapa-siapa. Bila dia hijrah pun dia hijrah terang-terangan. Jadi jelas itu tidak benar. Banyak kaum muhajirin yang singgah di sebuah kompleks bangunan yang disebut Usbah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Salim bin Ma'qal, hamba Abu Hudzaifah, adalah yang menjadi imam solat berjamaah bagi mereka di Masjid Quba, kerana ia dianggap yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi sebelum sampai ke Madinah, mereka selalu ke kawasan ini, Usbah ni. Dan ini adalah kawasan di Quba. Dan di sana mereka telah mula bersolat. Ini sebelum lagi datangnya Nabi SAW. Dan mereka bersolat jamaah. Dan pada ketika itu yang menjadi imamnya bukan daripada sahabat-sahabat yang besar, tapi daripada seorang hamba kepada Abu Hudzaifah, iaitu Salim Maula Abu Hudzaifah. Dan beliau ni adalah salah seorang yang meriwayatkan Al-Quran yang sampai kepada kita pada hari ini. Kelebihan. Jadi Allah SWT apa ni, muliakan orang itu kerana Al-Quran. Az-Zuhri berani menentukan kapan Rasulullah SAW berhijrah. Dia mengatakan setelah musim haji beberapa hari, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Safar, Rasulullah SAW berdiam diri. Sementara kaum kafir Quraisy sedang berkomplot merancangkan untuk membunuh beliau. Jadi beliau berdiam diri maknanya dia tinggal di Mekah. Dia lepas haji kan dah sampai hari raya 10 Zulhijjah, hari Tarwiyah tu sampai 13 Zulhijjah. Jadi Nabi SAW tinggal di kota Mekah. Begitu juga sampai bulan Muharram, sampai bulan Safar. Tapi Nabi SAW belum keluar berhijrah lagi. Dan ketika itu sudah sampai ke muncaknya kemarahan Quraisy, dan mereka dah nak merancangkan untuk membunuh Nabi SAW. Kata Al-Hakim, beberapa riwayat yang mutawatir mengatakan bahawa Rasulullah SAW keluar dari Mekah pada hari Isnin dan masuk Madinah juga pada hari Isnin. Ini memang disepakati ulama sejarah dan hadis bahawa hari Nabi SAW keluar daripada Mekah ke Madinah adalah hari Isnin. Dan bila sampai juga pada hari Isnin. Jadi berapa hari Nabi SAW dalam perjalanan? 8 hari. Isnin sampai Isnin juga. Setelah mendapatkan restu dari Allah untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW setiap pagi dan sore beberapa kali datang ke rumah Abu Bakar. Pada satu hari tidak seperti biasanya, beliau datang ke rumah Abu Bakar pada waktu zuhur. Kena tambah dalam keadaan berselubung. Dalam keadaan berselubung. Muqannah. Beliau mengkhabarkan izin hijrah itu kepada Abu Bakar. Mengkhabarkan izin hijrah. Siapa yang izinkan hijrah? Allah SWT dah izinkan Nabi SAW untuk berhijrah. Beliau memilih waktu zuhur kerana pada waktu itu keadaan sepi. Mengingatkan orang sama-sama berada di rumah untuk tidur siang kailulah. menghindari udara yang sangat panas di luar. Hal itu, hal apa ni? Ini yang tak dijelaskan sini. Hal menyelubungkan diri itu, yang Nabi SAW menyelubungkan dirinya, menunjukkan bahawa beliau cukup berhati-hati terhadap ancaman di sekitarnya. Apalagi beliau sudah mendengar berita bahawa orang-orang kafir Quraisy sedang berencana hendak membunuh beliau. Jadi Nabi SAW datang pada satu hari, tengah panas, orang pun tak akan keluar, panas terik, tengah zuhur. Tapi Nabi SAW apa, tutup muka, selubung kepalanya. Dan memang keadaan waktu tu memang biasa orang kadang-kadang apa, tutup kepala, tutup muka lah, pasal gunung panas ke ataupun abuk debu di negeri Padang Pasir memang begitu. Dan kenapa Nabi SAW buat gitu? Supaya orang tak kenal siapa yang jalan ni. Ini menunjukkan Nabi SAW sendiri pun mengambil sebab untuk keselamatan dirinya, bukan tawakal buta. Masuk je api tak kisah. Fireman pun masuk kena pakai baju dia dulu lah. Bukan terus selamatkan orang gitu je dia yang mati nanti. Dan Nabi SAW yang dipelihara oleh Allah SWT mengambil sebab datang jumpa Abu Bakar. Selalunya dia datang, hari-hari dia datang rumah Abu Bakar. Itu pun satu perkara yang biasa. Tapi pada siang hari dan petang, kali ini dia datang pada waktu zuhur. Ini menunjukkan Nabi SAW selalu pergi rumah Abu Bakar ketika apa ni, sebelum dia berhijrah. Baik, mereka sedang mengintai segala gerak-gerik beliau. Allah Taala berfirman, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin. Jadi mereka memikirkan daya upaya ni tipu daya lah, sembunyi-sembunyi untuk sama ada satu daripada tiga ni, iaitu liyuthbitu ka, untuk memenjarakan engkau atau membunuh engkau, yang kedua, ataupun mengeluarkan engkau, mengusir engkau daripada negeri Mekah. Jadi sebenarnya apa yang mereka nak buat, yang akhirnya yang mereka apa ni setuju tu, adalah membunuh Nabi SAW. Tangkap pun tak boleh, nanti orang datang selamatkan ke apa. Kalau usir dia keluar, nanti dia pergi tempat lain lagi susah. Jadi bunuh dia sudah. Itu yang mereka nak lakukan. Jadi ini diceritakan dalam Quran. Bagaimana kita lihat kitab ini, bila ada dalilnya dalam Al-Quran tentang satu-satunya peristiwa sejarah, dia akan bawa. Jadi menunjukkan bahawa itu asalnya keadaan dah sampai ke klimaksnya, mereka nak bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya tersebut. Ada sebuah riwayat dhaif. Kerana mursal, kalau nak tambah kerana mursal, yang menjelaskan tentang kisah berkumpulnya orang-orang musyrikin di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau keluar dengan tenang tu tak ada eh. Lalu beliau keluar setelah menaburkan pasir ke kepala mereka. Jadi kita pun selalu dengarlah waktu syarahan kan. Tapi riwayat ini dhaif kerana mursal. Ibnu Abbas juga menerangkan tentang cerita orang-orang musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud ingin membunuh beliau, tentang Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang beliau suruh tidur di kamar beliau, dan tentang beliau yang sempat bersembunyi di sebuah gua. Lalu pagi harinya ketika orang-orang musyrikin mengetahui hal itu, mereka segera menyisir jejak langkah beliau sampai ke gua. Namun ketika melihat di mulut gua ada rumah laba-laba, mereka pun pergi meninggalkannya. Akan tetapi riwayat tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hujah atau argumen. Meskipun itu merupakan riwayat terbaik yang menceritakan tentang rumah laba-laba yang berada di mulut gua, riwayat Ibnu Abbas ni. tapi itu pun lemah. Kita boleh lihat kat bawah tu kenapa dia dhaif, eh? Tapi itulah yang masyhur kita dengar. Sebuah hadis yang sangat dhaif menyatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di Gua Thawr, Allah langsung menyuruh sebatang pohon untuk tumbuh di depan gua dan menyuruh sepasang burung dara, burung merpati liar, hingga hinggap di mulut gua. Itulah sebabnya orang-orang musyrikin yang sedang mengejar beliau pulang kembali, tak jadi masuk gua tu. Dongeng-dongeng seperti itu banyak dimasukkan ke dalam sumber-sumber hadis dan sirah. Ini fakta lah. Dari sudut apa ni, ilmu hadis, itulah kedudukan hadis-hadis ni. Dah kira macam dongeng, tapi itulah yang kita selalu dengar orang-orang cakap, eh. Dalam dia ada Abu Mus'ab Al-Makki, seorang perawi yang tidak jelas identitasnya, dan ada seorang perawi lain namanya Uwain bin Amr, seorang perawi yang hadisnya mungkar, itu dua pendusta. Jadi banyaklah masalah dalam hadis-hadis ini tentang burung merpati dengan sarang laba-laba. Baik, berkomplotnya orang-orang musyrikin untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan berdasarkan nas ayat Al-Quran. Ini betul. Quran dah ceritakan tentang mereka nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cukup untuk kita. Tentang mereka dah sampai ke rumah nak bunuh tu semuanya. Kalau detail-detailnya tak betul pun, tak riwayat yang sahih pun, kita tahu bahawa asalnya mereka memang dah memang nak bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat boleh jadi mereka juga mengepung rumah beliau. Jadi sangat boleh jadi. Tapi kita nak cakap memang betul apa semua ikut riwayat, riwayatnya tak benar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pada suatu hari ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar pada tengah hari Zuhur ni, seseorang membawa berita kepada Abu Bakar, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kena cancel, taruh ini. Haza. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup muka. Akan tu tutup. Jadi apa? Menutup muka. Datang kepada kita pada saat yang tidak seperti biasanya. Ini baru bertepat, eh? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup muka datang kepada kita pada saat yang tidak seperti biasanya. Ini salah seorang daripada ahli keluarga Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar berkata, demi Allah, kalau benar begitu, ini pasti ada sesuatu yang sangat penting. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, setelah minta permisi dan dipersilakan Abu Bakar beliau segera masuk. Jadi ini adab-adab, eh? Memang Nabi SAW masuk rumah orang pun dia kena minta izin, walaupun rumah sahabatnya. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW muncul, tolong suruh keluar orang-orang yang ada di rumah ini, kata Rasulullah SAW. Kenapa dia nak cakap dengan Abu Bakar secara private lah. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi mereka itu keluarga anda sendiri, wahai Rasulullah SAW. Macam mana boleh keluarga Abu Bakar jadi keluarga Rasul SAW? Mereka sejak bila jadi saudara? Sebab Aisyah radhiyallahu anha dah berkahwin dengan Rasulullah SAW. Kalau kita footnote tu, pada saat itu Aisyah sudah menjadi isteri Rasul SAW. Tapi belum satu lagi kan, mereka bersama di Madinah. Jadi ini keluarga kau juga. Maka kata Rasulullah SAW, aku sudah mendapat izin Allah untuk berangkat hijrah. Kalau begitu aku ikut, wahai Rasulullah, jawab Abu Bakar. Baiklah, kata Rasul. Sebenarnya Rasulullah SAW datang situ pun nak ajak Abu Bakar temankan dia. Jadi itu kelebihan Abu Bakar Siddiq. Sahabat lain banyak. Nah, tapi yang dipilih untuk temankan Rasulullah SAW dalam peristiwa yang hebat ini, yang besar ini, adalah Abu Bakar Siddiq. Yang boleh dia percayai, yang boleh teman dalam keadaan seperti ini. Ini kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT meridainya. Sebab itulah, lepas itu dia lah yang paling layak menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya dikebumikan di sebelah kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kedudukan mereka di dunia, sebelah menyebelah. Dan insya-Allah begitulah kedudukan mereka di syurga di akhirat kelak. Baik. Kalau begitu ambil salah satu untaku itu, kata Abu Bakar. Itu unta mahal, harus ada nilainya, kata Rasul. Yang ini Nabi SAW kata mesti nak kena belilah unta tu, mana boleh kasih aje. Nak pergi hijrah ni, Abu Bakar offer kasih unta dia, Nabi SAW tak mau ambil pada percuma. Akan tetapi Abu Bakar pura-pura tidak mendengar dia. Ini sebenarnya Nabi SAW beli beli unta. Kami lalu mempersiapkan bekal buat mereka berdua. Kami masukkan makanan ransum dalam sebuah kantong yang terbuat dari kulit. Asma bin Abi binti Abi Bakar menyobek sepotong ikat pinggangnya yang terbuat dari kain untuk tutup mulut ransum tersebut. Ni bekas tempat letak makanan untuk jalan jauh ni. Jadi tutupnya diikat oleh Asma binti Abu Bakar Siddiq yang dia potong daripada tali pinggangnya lah. Itu sebabnya Asma diberi gelar Zatun Nitaf, atau wanita yang punya ikat pinggang. Dan ini semua menunjukkan kelebihan-kelebihan keluarga Abu Bakar Siddiq. Banyak berkat mereka. Bila nak hijrah, siapa yang siapkan itu semuanya? Keluarga Abu Bakar Siddiq. Dan bukan pertama kali ini berlaku. Nanti ada lagi selepas hijrah. Oleh kerana keluarga Abu Bakar Siddiq lah turunnya ayat tayammum. Itu dia. Sebab Aisyah radhiyallahu anha hilang rantai je, dia cari-cari. Ya, apa ni? Jadi mereka dalam perjalanan, jadi akhirnya mereka tak jumpa air lah. Dan Nabi Allah SWT turunkan ayat tayammum, tak ada air, boleh bertayammum. Jadi itu semua kerana apa ni? Keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Ransum ini makanan, bekalan makanan. Bekalan lah. Bekalan lah. Bekalan makanan. Yang akan tetapi Abu Bakar pura-pura tidak mendengarnya ni tak ada. Saya pun terfikir juga mana datang ni. Ini sekarang cerita sendiri kot. Cancel, tak ada. Nabi SAW beli. Itu hadis ni daripada hadis Sahih Bukhari kalau tengok kat bawah. Ini boleh jadi hukum. Ini menunjukkan Nabi SAW beli. Walaupun untuk hijrah. Ini Nabi SAW punya unta. Dia nak sedarkan cerita. Kami lalu mempersiapkan bekal buat mereka berdua. Kami masukkan yang tu kita dah ni. Okey dah. Muka surat 209. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bertemu di dalam gua Gunung Thawr. Selama 3 malam mereka berada di gua itu. Ikut menemani tidur bersama mereka adalah Abdullah bin Abu Bakar, salah seorang anak Abu Bakar Siddiq yang waktu itu menjelang remaja. Dia meninggalkan mereka berdua setelah waktu lewat larut malam dan esoknya ia sudah kembali lagi di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Ini seolah-olah dia memang ada kat Mekah. Jadi malam dia temankan mereka, lepas tu dia balik sebelum subuh lah. Jadi seolah-olah dia memang tak pergi mana-mana. Kenapa? Nak jaga kan apa tu Nabi SAW dan Abu Bakar, bapaknya lah, Abu Bakar Siddiq. Jadi apa dia buat? Dia selalu memantau khabar yang beredar di luar. kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya pada malam harinya. Itu tujuannya. Jadi dia jadi apa, telinga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat sembunyi. Dia tengok kakak Mekah tu dia jalan-jalan macam orang macam tak ada apa-apa, enak. Jadi dia sampaikan berita-berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara sengaja. Sengaja. Ini adalah strateginya. Ya, kan boleh kita ambil sebab. Ya, untuk urusan kita. Jangan tawakal buta je. Ha. Secara diam-diam kepada Amir bin Fuhairah, Abu Bakar berpesan agar mengembalakan kambingnya di siang hari dan pada malam harinya supaya diistirahatkan di dalam gua untuk diperah susunya. Satu lagi, semua makanan mesti nak ada. Tapi kalau orang jalan bawa makanan, boleh kena tangkap. Jadi buatkan satu orang lain untuk membalakan kambing. Lepas tu dah sampai kat waktu petang, pergi kat gua tu. Jadi sampai kat gua tu terus perah daripada daripada kambing tu untuk dimakan oleh, untuk minum oleh Nabi SAW dan Abu Bakar. Dan setelah itu dia mengikuti jejak Abdullah sambil mengiring kambing. Hal itu ia lakukan selama 3 malam berturut-turut dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika itu kita dah tahu mereka dah cari sana sini jejak langkahnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Dail. Menyewa maknanya dia upah. Dan orang ini, Bani Dail ni dari Bani, kalau nak sambung lagi lah ada sebenarnya, tapi dia tak sebut, dari Bani Adi bin Adi. Beliau mempunyai janji dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang masih di atas agama kufar. Jadi orang ini yang diupah oleh Nabi SAW dan Abu Bakar sebagai penunjuk jalan ni, sebagai apa? Penunjuk jalan. Dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam, tapi dia memang expert dalam apa? Bab jalan. Tracker lah. Guide. Tapi dia bukan orang Islam. Tapi dia ada perjanjian dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Yang ni dia ada, kita tahu kan ada kabilah yang kat luar-luar Mekah tu kan, ada partner, ada perjanjian damai dengan orang-orang kat Mekah. Jadi boleh dipercayai. Ini juga dalil boleh kita minta tolong dengan orang kafir dalam keadaan-keadaan yang diperlukan. Ini semua dapat daripada hadis. Ini semua hadis Sahih Bukhari. Mereka menyerahkan unta kepada orang tersebut dan berpesan agar dia menjemput mereka 3 hari berikutnya di Gua Thor pada pagi hari. Jadi transport suruh pada siapa? Pada guide ini simpan. 3 hari nanti kita jumpa dekat gua tu. Maknanya kalau orang kafir, orang kafir ni, kalau dia bongkar rahsia habis tu. Habis. Serius eh? Lepas tu unta lagi. Kalau lah tak dia bongkar rahsia pun, dia kebas unta je lah. Apa jadi? Tak ada transport. Macam mana nak lari? Nah, orang semua dah kejar kepala Nabi SAW dengan kepala Nabi SAW. Siapa dapat? Dapat hadiah berapa ratus ekor unta, tak salah. Itu dia punya buti dia. Jadi demikian dilakukan oleh Nabi SAW. Sebuah riwayat sahih yang lain nyatakan bahawa Rasulullah SAW dan Abu Bakar bertolak dari rumah dengan menaiki unta. Dan ketika mereka sampai di gua, orang itu sudah berada di sana. Ini daripada rumah pula yang tadi tengah sembunyi dekat dalam gua. Ada sebuah riwayat Hasan yang menyatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat ke Gua Thor dari rumahnya yang sedang dikepung oleh orang-orang musyrikin yang ingin membunuh beliau. Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu mengenakan pakaian Nabi dan tidur di tempat Nabi. Rasulullah SAW berhasil lolos dari kepungan mereka tanpa boleh dilihat oleh mereka. Setelah beliau berpesan kepada Ali agar memberitahu Abu Bakar supaya segera menyusul beliau, Abu Bakar datang ketika Ali sedang tidur. Abu Bakar mengira bahawa itu adalah Nabi Allah. Jadi ini riwayat lain tentang bagaimana Nabi SAW keluar hijrah. Jadi hai Nabi Allah. Jadi kali ini bagaimana keluar? Nabi SAW keluar dari rumahnya. Orang mengepung rumahnya, dia keluar terus. Baik, Abu Bakar tak pergi sama-sama. Tapi diberitahu kepada Abu Bakar, suruh ikut Nabi SAW. Kejar Nabi SAW sendirian. Abu Bakar pergi ke rumah Nabi SAW, ingatkan dia nak jumpa Nabi. Tapi dia jumpa siapa? Ali bin Abi Talib yang sedang tidur. Dia ingatkan tu Nabi Allah. Tu ada kata ni, hai Nabi Allah, kata Abu Bakar. Nabi Allah sudah berangkat ke arah sumur Maimun. Susullah beliau, jawab Ali. Jadi tahulah Abu Bakar yang itu bukan Nabi SAW. Nabi SAW dah pergi tempat lain, dia suruh ikut. Jadi cara ni cara lain lah. Abu Bakar segera menyusul dan masuk ke dalam gua bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali ini menaburkan batu kerikil ni, menaburkan, kita tukar kepada Ali, dilontar batu-batu kerikil. Lepas tu tambah lagi dan mengerang kesakitan. Seperti yang dilakukan kepada, oleh ditukar kepada Nabi Allah ketika sedang berusaha melewati orang-orang musyrikin. Ali menutupi kepalanya di dalam selimut sampai pagi. Sebab mula-mula yang ada dalam rumah Nabi SAW siapa? Nabi SAW. Jadi orang-orang musyrikin kat luar tu campak batu. Jadi Nabi SAW bila kena campak batu tak pekik. Tapi bila Nabi SAW dah keluar, yang ganti dia siapa? Ali bin Abi Talib. Ali kena lontar dengan batu-batu kerikil, dia mengerang kesakitan. Dan Ali pun menutup kepalanya dalam selimut sampai pagi. Dan dia baru membukanya ketika orang-orang musyrikin menghampirinya kerana mengira bahawa ia adalah Rasul. Mengetahui bahawa itu adalah Ali, mereka mencaci maki. Merasa terkecoh, mereka marah-marah. Jadi ada kena tambah ni, tak diterjemahkan banyak, tak diterjemahkan sini. Kata mereka, kana sahibuka rumia. Rumia fala yatadawwar. Kawan engkau dicampak, dilutar dengan batu tapi dia tak pekik. Wa anta tatadawwar wala waqad istankarna dhalika. Tapi engkau bila kena campak batu pekik, jadi kami dah rasa lain macam ni. Sebab tu kami masuk. Ha, tu dia. Tu juga satu riwayat yang hasan. Gua Thor adalah tempat bertolak untuk hijrah dan sekaligus merupakan tempat pertemuan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Mereka datang ke tempat tersebut pada malam hari. Riwayat ini tidak cukup kuat untuk menentang riwayat lainnya yang sahih. Kenapa? Sebab ni hadis ataupun riwayat yang hasan saja. Yang tadi semua riwayat sahih. Jadi macam mana? Akan tetapi keduanya masih boleh dikompromikan kerana riwayat yang sahih tidak secara tegas menyebutkan mereka berdua naik unta dari rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang ada Nabi SAW waktu zuhur tutup kepala, tutup muka, kata pada Abu Bakar, kita nak keluar. Ni unta, okey, berapa unta? Nabi SAW beli kan. Tapi tak kata terus daripada rumah Abu Bakar mereka keluar kan? Ya tak? Jadi mungkin seandainya kita boleh mengatakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar berjalan bersama-sama dari sumur Maimun selepas itu, maka kedua riwayat tersebut boleh dikompromikan. Ini ada insiden lagi antara perkara tersebut. Jadi kita boleh kata ini dua-dua berlaku. Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa kekayaannya untuk digunakan mencukupi semua keperluan Rasulullah SAW. Kita tahu Abu Bakar Siddiq seorang yang hartawan. Menurut keterangan Asma, salah seorang putri Abu Bakar, ayahnya membawa bekal uang sebesar 5 hingga 6,000 dirham. 1,000 dirham. Ini bukan satu kertas cek ataupun debt note. Dirham, kalau orang cakap dirham tu macam duit siling 6,000 lah. 5,000, 6,000. Dirham tu adalah mata wang nilai perak. Kalau cakap perak, betul-betul perak, agak berat tak? Itu ada naik kat unta. Dan itu untuk menunjukkan kekayaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini untuk apa? Untuk dibelanjakan di jalan Allah SWT. Baik, Rasulullah SAW dan Abu Bakar tinggal di gua tersebut selama 3 malam. Orang-orang musyrikin sempat mengejar mereka berdua sampai ke dekat gua. dan Abu Bakar melihat telapak kaki mereka dari bawah. Ini semua sahih. Dia berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang mereka melihat ke bawah, dia pasti mengetahui kita berada di sini." Law anna ba'dahum ta'ta'a basarahu ra'ana. Jadi kenapa mereka tak nampak? Sebab mereka tak tunduk tengok. Adapun tentang sarang laba-laba ke burung merpati, itu kita katakan apa? Kita KB itu tak ada riwayat yang sahih. Tapi yang penting mereka dah sampai kat mulut gua tu dan dia tertutup ke bawah tu, kena tunduk. Tapi mereka tak tunduk. Kenapa mereka tak tunduk? Apa yang kita boleh cakap? Memang Allah SWT tak biarkan macam itu supaya dipelarai apa? Rasulnya dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa agaknya perasaan orang kat dalam gua? Diamlah Abu Bakar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di antara kita berdua adalah Allah. Jangan cakapkan kita saja dua orang, tapi Allah ada bersama kita. Ini menunjukkan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya, yakinnya, sebab itu Allah SWT bantu. Keyakinan dan pasrah penuh kepada Allah, itulah yang diisyaratkan oleh ayat. Jadi ada ayat pun yang terangkan kisah ini. Saniyathnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibih la tahzan innallaha ma'ana. Itu sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya, yakni Allah salah seorang daripada dua orang, iaitu ketika keduanya berada di dalam gua, idhuma fil ghar, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah berserta kita. Siapa yang cakap tu? Janganlah kamu berduka cita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sama dengan dua orang ni, Allah SWT Allah ceritakan, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut. Orang-orang kafir Quraisy gagal mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. Oleh kerana itu mereka lalu membuat sayembara, yakni iklan, siapa yang berhasil membunuh atau menangkap Rasul dan Abu Bakar akan diberi hadiah yang sangat menggiurkan. Sebuah riwayat yang dhaif menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari gua pada malam Isnin tanggal 4 hari bulan Rabiul Awal. Dan Rasul serta Abu Bakar sempat tidur siang di Hudaib pada hari Selasa. Akan tetapi keterangan riwayat tersebut meragukan. Apalagi isnadnya juga dhaif. Yang benarnya bila Nabi SAW keluar hari Isnin dan tanggalnya 12 Rabiul Awal sebenarnya, bukan 4. Tapi 12 Rabiul Awal mereka tak sambut hijrah. Mereka sambut apa? Maulud Nabi pula. Mereka sambut hijrah bulan Muharram. Agak kenapa? Sedangkan yang sahih hijrah bulan tak. Jadi ada banyak-banyak sikit ya festival. Sebenarnya kenapa dipilihnya Muharram sebagai bulan hijrah? Awal tahun hijrah. Siapa yang pilih bulan Muharram sebagai awal tahun hijrah? Idea siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan disetujui oleh semua sahabat. Kita tahu kisah tu kan. Jadi nak tulis apa ni, rekod-rekod rasmi pemerintahan, tapi tarikh dia tak tahu tarikh macam mana. Dulu kita pakai tahun gajah lah, itulah, inilah, apa semuanya. Habis sampai bila nak macam ini? Jadi Umar bin Khattab, kita nak kena buat sesuatu lah dalam Islam. Jadi kita ada rekod kita sendiri, tahun kita sendiri. Tengok, jangan ikut-ikut orang aja. Jadi antara banyak-banyak peristiwa, mereka rasakan yang Umar bin Khattab berikan saranan, kita ambil peristiwa hijrah sebab ialah yang mengubah apa ni, haluan apa tu, agama Islam ini. Selepas hijrah maka ada satu era baru, nafas barulah untuk agama Islam. Tapi hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal kan. Tapi yang dipilih bukan bulan Rabiul Awal tapi bulan Muharram. Kalau kita ingat lagi paragraf-paragraf yang kita baca sebelum tu, Nabi SAW selepasnya haji, betul tak? Dia tinggal di Mekah selama beberapa hari, selama beberapa bulan. Habis Zulhijjah, Muharram, Safar sampai Rabiul Awal, 2-3 bulan. Tapi dipilih Muharram, kata ulama, sebabnya adalah mula bulan Muharram lah Nabi SAW dah pasang niat nak apa? Nak berhijrah. Jadi walaupun hijrahnya betul-betul tunggu keadaan apa semuanya, bulan Rabiul Awal baru keluar, Allah izinkan pada bulan Rabiul Awal, tapi dah mula nak keluar tu pada bulan Muharram. Jadi maka di apa tu dimulakan tahun hijrah pada bulan Muharram, Allah Ta'ala. Itu sebab dia. Okey, kita teruskan peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang berjalan menuju Madinah, jadi mereka tak jumpalah Nabi SAW. Dah sampai kat gua, mereka tak jumpa. Jadi Nabi SAW pun dapat keluar menuju ke Madinah. Dan Abu Bakar sama-sama merasa diintai terus oleh orang-orang musyrikin. Jadi danger belum hilang lagi. Kata Abu Bakar, kerana terus diintai, makanya kami memilih keluar pada malam hari. Sampai gitulah terpaksa jalan waktu malam. Oh, waktu malam kami gelap. Kalau tak ada bulan, bahaya jalan malam-malam. Di tengah perjalanan hijrah sempat muncul mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut kita dengarkan penuturan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mulai dari awal perjalanan. Dia mengatakan, kami berjalan semalam suntuk hingga tengah hari. Jadi malam tu maghrib agaknya, jalan sampai subuh, sampai zuhur baru stop. Sebab tu boleh sampai 8 hari. Di tengah perjalanan hijrah, tidak ada seorang pun yang lewat. Mereka tak jumpa satu orang pun waktu perjalanan. Di tengah perjalanan, aku melihat sebuah batu yang cukup panjang. Besar, tukar panjang. Di sisinya tidak terkena sinar matahari, sehingga boleh digunakan untuk berteduh. So, dia panjang. Jadi, ada side yang matahari belum kena lagi lah. Jadi, disitulah kami pergi dan kami berteduh. Kami lalu singgah di tempat itu. Aku meratakan tempat dengan menggunakan tanganku untuk dipergunakan tidur di teduhannya. Setelah aku hamparkan kain kerudung kepadanya, aku berkata kepada beliau, silakan anda tidur Rasulullah, biar aku yang menjaga di sekeliling anda. Dan beliau pun tidur. Tiba-tiba ada seorang pengembala lewat. Aku meminta susu kepadanya. Kebetulan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Setelah minum susu, beliau bertanya, "Bukankah sudah saatnya kita meneruskan kembali perjalanan?" "Baiklah," jawabku. Setelah matahari condong ke arah barat, kami kembali meneruskan perjalanan. Dan ketika kami sedang melintasi sebuah daerah yang jalannya rata dan sangat terjal, yakni keras. Tanah dia bukan tanah dalamlah. Senang nak lalu punya. Pada saat itu Suraqah bin Malik sedang mengadakan pengejaran terhadap kami. Di dalam kitab-kitab sirah dan hadis sudah sangat popular cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang singgah di kemah Ummu Ma'bad. Ma'bad di daerah Qudayt ketika mereka meminta sesuatu yang ada padanya. Wanita itu meminta maaf kepada mereka kerana tidak memiliki makanan. Dia hanya mempunyai seekor kambing kurus yang tidak mengeluarkan air susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor kambing betina bukan melihat, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil teruslah pergi ke kambing betina itu. Beliau lalu memegang kelenjar susu kambing itu sambil menyebut nama Allah dan berdoa. Kantung kelenjarnya tak ada, itu semua tak ada. Setelah lalu diperah, beliau lalu memegang kelenjar susu kambing itu sambil menyebut nama Allah dan berdoa, lalu diperah ke dalam bekas sehingga penuh. Jadi tentang kelenjar jadi gelembung dan besar tu dia bayangkan agaknya, tapi yang betul Nabi SAW cuma perah. Dan dia perah sampai penuh bekas tu. Sehingga mereka minum dengan segar. Betul. Akan tetapi semua sanad riwayat tersebut dhaif, kecuali satu jalur sanad yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Qais bin Nu'man As-Sukuni yang berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar secara bersembunyi-sembunyi singgah di rumah Abu Ma'bad kerana kelelahan bercampur dahaga. Orang ini mengatakan, sungguh kami tidak mempunyai, bukan seekor tu, cancel, kambing yang diperah. Kami tidak mempunyai kambing yang diperah susunya. Sesungguhnya kambing-kambing kami bunting, tidak ada susu lagi. Itu dia yang cakap tu, tapi tak diterjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak apa-apa, aku sudah mengiranya. Sekarang mana kambing itu? Setelah kambing tersebut dibawa mendekat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa memohon berkat kepada Allah. Setelah diperah, keluar air susunya yang cukup deras. Beliau dan semua yang hadir di situ sama-sama boleh meminumnya dengan puas. Ini riwayat yang paling sahih tentang hal ini. Anda inikah yang dituduh kaum Quraisy sebagai orang yang pindah agama, sabik? Tanya Abu Ma'bad. Terserah mereka mau mengatakan apa, jawab Rasul. Kita kata ya, tak kata tidak, nak cakap apa, cakaplah mereka. Aku bersaksi bahawa agama yang anda bawa adalah benar, katanya. Aku ikut anda. Jadi dia lihat mujizat Nabi SAW, macam mana tak ada susu, boleh keluar susu. Dengan doa Nabi SAW, dia pun naik saksi bahawa agama yang anda bawa adalah benar. Dia nak ikut Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW kata apa? Jangan dahulu. Sampai kamu dengar akan kemenangan kami, kata Rasul. Jangan dahulu sampai kamu dengar akan kemenangan kami. Bukan yakin benar. Kita yakin dah dengan Nabi SAW. Jadi kata beliau, Maka beliau ikut selepas itu, kata. Maka beliau ikut selepas itu. Bukan tidak, aku tetap degil nak ikut. Tidak, eh. Maka ceritanya adalah beliau selepas itu mengikut Rasul SAW. Bila Nabi SAW membuka kota Mekah, baru diikut Nabi SAW. Kisah tentang kambing tadi jelas merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang boleh disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh Abu Ma'bad sehingga dia masuk Islam. Selanjutnya, mari kita ikuti kisah Suraqah bin Malik yang melengkapi cerita sejarah kerana secara detail akan mengungkapkan mukjizat Nabi. Suraqah bercerita, ketika Rasulullah SAW bertolak dari Mekah menuju Madinah untuk berhijrah, orang-orang kafir Quraisy menjanjikan 100 ekor unta bagi siapa saja yang sanggup menyerahkan beliau kepada mereka. Dan ketika aku sedang duduk di antara kaumku, tiba-tiba muncul seorang lelaki dari kaumku dengan tergopoh-gopoh menghampiri kami. Itu tulis pelayan, eh? Mungkin pelayan jugalah, tapi kat bahasa Arabnya seorang lelaki dari kaumku. Jadi orang ini datang tergopoh-gopoh. Aku tadi baru saja melihat ada rombongan 3 orang lewat dan aku yakin bahawa itu adalah Muhammad dan sahabatnya, kata dia, kata beliau. Aku memberi isyarat dengan kerdipan mataku supaya diam. Kenapa? Ya? Pasal kalau orang semua tahu, habislah semua orang berebut. So kalau dia je yang tahu, dia punya plan apa? Dia terus pergi, dia dapat 100 ekor unta, tamak ni. Baik. Jadi dia trick lah, pakai mata je, jangan cakap apa-apa lagi. Oh, bukan, dia pun kata mungkin itu orang-orang dari Bani Fulan, tambahlah dari Bani Fulan yang sedang mencari unta mereka yang tersesat. Kataku pura-pura dengan sikap acuh tak acuh. Mungkin, katanya, kemudian diam. Akan tetapi aku yakin tu Muhammad. Ini dah jauh dia punya terjemahan, ya. Mungkin, katanya, kemudian diam. Siapa yang cakap tu? Yang cakap tadi lah, yang sampaikan berita tadi. Jadi dia pun pakat dengan Suraqah bahawa mungkin jugalah ni orang-orang cari unta yang sesat. Setelah berfikir beberapa saat, aku segera beranjak dari tempatku lalu masuk ke rumah. aku suruh lelaki itu, pelayan dia agaknya itu, untuk mengeluarkan kuda aku dan membawanya ke belakang sebuah bukit. Ismi-ismunyi dia dah ready nak keluar. Tunggulah aku di sana, pesanku kepadanya. Terburu-buru aku keluar melalui belakang rumah setelah mengambil tombak. Dan memakai baju besi. Oh, ini semua nak kena betulkan dia berjimat. Satu paragraf ni. Saya baca bahasa Arabnya, saya terjemahkan sekali. Baik. Jadi, sekali lagi ya. Kemudian aku berfikir beberapa saat. Kemudian aku bangun dan masuk ke dalam rumahku. Kemudian aku perintahkan supaya kuda ku tu dibawa dan diikatkan untuk aku di Batnil Wadi, di belakang bukit lah, boleh kita jemah itu. Dan aku merintahkan untuk disiapkan silahi, senjata aku. Kat situ dia terjemahkan tombak. Fa ukhrija li min duburi hujrati, kemudian dikeluarkanlah senjata-senjataku tu dari belakang bilikku, supaya orang tak nampak maksudnya. Tsumma akhadtu qidahi allati astaqsimu biha, ni dia. Kemudian aku pun mengambil panahku yang aku astaqsimu biha, maknanya yang aku buat apa tu, buat tikam, bukan tikam orang ni, buat tikam nasib di patung-patung. Orang kafir, mereka tu kalau nak buat sesuatu, nak tahu macam istikharah, doa istikharah dia tu, dia ambil panah dia tu, nanti dia pergi kat patung tu, nanti dia apa tu, campak ke apa ke dia buat, nanti kalau keluar mana dia pilih tu, kalau keluar, okey boleh pergi, pergilah. Kalau kata jangan pergi, dia tak pergi. Ataupun try lagi sekali. Try lah, orang dia buat lagi sekali. Macam itu. Dia ada tiga kalau tak salah panah. Yang ni nama apa ni? Al-Istiqsam. Al-Istiqsam. Jadi dia ambil panahnya. Lepas tu kat situ semua saya tak boleh ambil terjemahannya tu. Kita terjemah langsung daripada bahasa Arabnya. Jadi dia sempat pula bawa dia punya panah untuk mengadu nasib tu lah. Suman talabtu falabistu lu'mati. Kemudian aku keluar dan aku memakai baju besi ku. Tuma akhrajtu qidahi fastaqsamtu biha. Kemudian aku pun mengeluarkan panahku dan aku pun menguji nasibku dengannya di patung berhalaku. Fa kharaja sahmu alladhi akrahu. Maka keluarlah panah yang aku tak suka. Jadi dia nak panah, dia nak yang apa, bagus pergi dia, tapi keluar yang apa? Yang tak, yang neutral punya, la yadurruhu. Yang apa, yang neutral punya, tak ada apa-apa. Dia nak yang apa, kasih apa ni, hang punya lah, bagus pergi, tapi keluar yang apa? Yang dia tak suka. Qal waqad kuntu arju an aruddahu ala Quraisy fa akhudul mi'atan naqah. Dia kata, aku memang mengharapkan bahawa aku dapat kembalikan beliau, yakni Nabi SAW, kepada Quraisy, lalu aku dapatlah 100 ekor unta. Dia memang buat nak duit. Qala farakitu ala atharihi. Kemudian aku pun menunggang dan mengejarnya. Maknanya tu dekat tu Nabi SAW, tiga orang tu dekat dengan tempat dia, dengan rumah dia. Fabaina farasi yashtaddu bi atharabi fasaqattu anhu. Jadi ini kita boleh teruskan. Aku terus mengejar mereka, beberapa kali aku sempat terjatuh dari kudaku yang sedang berlari cukup kencang. Aku bertanya-tanya sendiri, ada apa ini? Mahadha? Tidak seperti biasanya aku mengalami kejadian sial seperti ini. Akan tetapi aku tidak peduli, aku bertekad untuk terus mengejarnya. Sebenarnya lagi sekali tu dia buat lagi. Kemudian dia keluarkan lagi panah dia dan dia undi lagi. Fakharaja sahmu allazi akrahu. Kemudian keluar lagi sekali panah yang apa? Yang dia tak suka tu. La yadurruhu. Jadi Maknanya dia dah rasa suai aje, dia tengok ni afsal ni ya, dia keluarkan lagi panah dia. Apa ni, tengok lagi dia punya nasib. Rupa-rupanya tak bagus juga. Fa abai tu illa an atba'u, tapi aku tak peduli, aku terus kejar juga. Okey, jadi terjemahan kat situ ada problem. Okay. Ketika jarakku sudah semakin dekat dengan mereka, mendadak kudaku terantuk kakinya, kembali aku jatuh terpelanting. Debu mengepul di sekitarku seperti gumpalan-gumpalan asap yang sangat tebal. Dan aku segera bangun kembali. Perlahan-perlahan aku naik kembali ke atas punggung kudaku. Baru saja tali kekang aku hentakkan, tiba-tiba aku kembali jatuh terpelanting. Ini bukan pasal tanah dia termasuk tau. Tanah tadi kata apa? Dah lapang dan keras. Senang nak lari ke, apa, nak bawa kuda. Baik. Baru aku mulai merasa putus asa. Aku tidak berdaya mengejarnya. Aku mulai percaya bahawa Muhammad adalah seorang pembawa kebenaran ilahi. Oleh kerana itu aku lalu berteriak-teriak memanggil mereka. Berhenti, aku Suraka bin Ja'sam. Aku ingin bicara dengan kalian. Demi Allah, aku tidak akan mengejar kalian lagi, kataku. Katakan padanya apa yang ia inginkan dari kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Bakar. Abu Bakar menghampiriku dan bertanya, apa yang kamu inginkan dari kami? Tolong tuliskan catatan untukku sebagai tanda perkenalan kita, jawab. Jadi dia suruh tulis sesuatu. Taktu boleh kitaban yakunu ayatan baini wa bainak. Yang ni dia suruh buat satu saja apa ni catatan lah, untuk dia simpan buat kenangan. Itu dia. Atas perintah Rasulullah SAW, Abu Bakar memenuhi permintaanku itu. Setelah menulis sesuatu pada tulang, betul, tulang atau afiriqa ataupun pada kulit dan sebagainya, Abu Bakar lalu melimparkannya kepadaku. Aku simpan benda itu ke dalam busurku, lalu aku pulang tanpa berkata apa pun. Aku tidak pernah lagi menceritakan sedikit pun kejadian yang memalukan itu sampai hari inilah. Suraka bin Malik baru menceritakan kisah pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah peristiwa penaklukan Mekah dan setelah dia masuk Islam. Jadi lama, 8 tahun. Ini boleh. Orang Arab dia boleh bin pada bapa, boleh bin pada datuk. Biasa. Dia kadang-kadang bin dengan bapak dia first punya, kadang daripada bapak yang kedua, tiga, empat, tengok mana yang lagi popular, lagi masyhur orang kenal, dia boleh sampai ke sana. Gitu. Jadi, macam Ibn Taymiyah, dia bukannya daripada anak bapak dia nama Taymiyah. Taymiyah tu datuk dia. Tapi itu datuk yang masyhur lah, orang alim. Itu biasa orang Arab memang gitu. Sebab tu dia punya nasab tu kan. Dia kalau bin dia sampai 3 kali kalau tulis kat dalam isi. Kita 2 je kan. Tapi tulis banyak. Orang lain sikit. Yang hairan tu. Sebab terkadang dia kata Nabi SAW, anak Ibnu Abdul Muttalib. Aku anak apa? Anak aku Ibn Abdul Muttalib. Padahal dia anak siapa? Abdullah Abdul Muttalib. Datuk dia. Macam itu. Baik, kita teruskan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Suraka menuturkan bahawa ketika posisinya sudah dekat dengan dua orang yang sedang dikejarnya itu, dia mendengar Rasulullah SAW membaca sesuatu tanpa menoleh sedikit pun. Abu Bakar lah yang berkali-kali menoleh. Suraka juga menuturkan bahawa ketika sudah menyerah, ia menawarkan semua perbekalan yang dibawanya. Ambillah perbekalannya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mau mengambil sedikit pun. Beliau malah berpesan, tolong kamu jangan membebani kami. Tak payah nak bawa bekal banyak-banyak, kata Nabi SAW. Jadi rupa-rupanya Nabi SAW ada baca-bacalah ni doa Nabi SAW. Kalau tak Allah SWT bantu, tak selamatkan, mungkin ditangkap juga oleh Suraka tadi. Dan dicampakkan tombaknya ke apa. Sebuah riwayat yang sahih menyebutkan bahawa Suraka bin Malik menyerah kepada Rasulullah SAW pada sore hari petang hari. Semula dia begitu bersemangat ingin menangkap beliau. Suraka terpelanting dari kudanya. Begitu Rasulullah SAW mendoakannya celaka. Rasulullah SAW dan Abu Bakar sangat berhati-hati dalam berbicara dengan orang-orang yang mereka jumpa di tengah perjalanan. Setiap kali Abu Bakar ditanya tentang Rasulullah SAW, dia selalu menjawab, orang ini adalah penunjuk jalanku. Dan kalau penunjuk jalan tu dalam bahasa Arab, ini adalah hadi lah. Al-Hadi, yang ini orang yang menunjuk jalan. Tapi orang yang akan tunjuk jalan betul lah. Yang sebenarnya padahal maksud Abu Bakar, beliau adalah penunjuk jalan apa? Kebenaran. Jadi mereka macam bohong lah. Abu Bakar Siddiq macam macam bohong. Tapi ini namakan tauriah, boleh ya. Tauriah ni kita cakap sesuatu yang mengandungi lebih daripada satu makna, dan orang yang akan makna yang yang bukan yang kita maksudkan. Kerana apa? Kerana satu maslahat. Dan kita tak boleh buat suka-suka lah. Nanti kita boleh masuk ke dalam kebohongan. Jadi ini semua dilakukan oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrahnya. Jadi Abu Bakar merasa tidak berbohong. Sebuah riwayat yang saya menyebutkan bahawa jalan yang mereka lalui ialah jalan-jalan pantai. Secara detail, Ibnu Ishaq menjelaskan tentang jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika sedang menuju ke Madinah. Dia mengatakan, ketika memandu Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Abdullah ibn Uraiqib, siapa ni? Inilah penunjuk jalan dia tu, yang daripada Bani Del, membawa mereka melewati dataran rendah Mekah. Kemudian mereka terus menuju ke arah pantai, melewati dataran rendah daerah Usfan, daerah Jeddah. Jadi dia bukan jalan betul straight gitu, dia pergi melencong ke tepi pantai. Lalu melewati pula dataran rendah daerah Amaj. Dari tempat itu, Abdullah bin Uraiqid berturut-turut membawa mereka melewati daerah Al-Kharrar, melewati Bukit Murrat, kemudian melewati daerah Liqfan. Dari Liqfan, dia meneruskan perjalanan melewati daerah Ma'aj, menembus daerah Zulqarwain, menembus daerah Zulkasrin, menembus daerah Jadajid, dan menembus daerah Ajrat, menembus daerah Zulsalam, menembus daerah Tihin, dan menembus daerah Ababid, sebelum akhirnya sampai di daerah Fajjah. Ini kawasan-kawasan yang dilalui oleh Nabi SAW. Ada orang sampai apa? Sampai lukis peta perjalanan Nabi SAW. Daripada Mekah sampai ke Madinah. Ini menunjukkan apa sebenarnya? Nabi SAW mengambil apa ni? Precaution yang maksimum dalam peristiwa hijrah ini. Ibnu Hisham mengatakan, selanjutnya Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan itu, mengajak Rasulullah SAW dan Abu Bakar berhenti di daerah Al-Araj. Mereka merasa sangat kelelahan. Seorang lelaki dari suku Aslam bersama Ausan bin Hujr membantu menaikkan Rasulullah SAW ke atas untanya yang bernama Ibnu Radda' menuju Madinah. Dia membawa seorang pelayan bernama Mas'ud bin Hunaidah. Dari daerah Al-Araj, Abdullah bin Uraiqid membawa Rasulullah SAW dan Abu Bakar melewati Bukit Al-Air di sebelah kanan daerah Rakubah. Kemudian mereka berhenti di lembah Ra'am. Selanjutnya rombongan tiba di Kubah milik Bani Amr bin Auf pada hari Isnin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, di tengah hari. Yang sangat panas tu sebenarnya nantilah. Jadi kalau kita ingat, Bani Amr bin Auf tu tempat mana? Tu semua orang kalau nak pergi hijrah sampai kat situ dulu, kat Kubah. Bani, iaitu Usbah tu. Jadi Kubah adalah pintu masuk ke Madinah. Dan Kubah tu, kalau kita pergi sampai sekarang, tempat dia kecil je, dia bukit-bukit. Tempat dia kecil. Kalau masuk kuda tu kan, kalau kena ambush memang senang masuk daripada Kubah. Sempit jalan. Dia tiba pada 12 hari bulan awal. Nah. Awal hari Senin. Ha. Yang kat sini pula empat. Cancel empat tapi itu cancel. Kan mengikut riwayat kan, 12 hari bulan awal. Saya dah kata yang bukan 4 hari bulan awal. Betul 12. Itu riwayat Daif. Ha, tengok muka 211. Paragraf yang terakhir, sebuah riwayat da'if menceritakan dia keluar 4 betul. Sengaja dia bawa gini, ha, 4 tu tak betul lah. Dia senang saya buat sebila dia. Kalau itu kena tolak lah 7. Ha, berapa? 12 ke 7. 5 lah, boleh lah 4 ke 5. Cuma masalah dia itu bukan daripada riwayat da'if. Bukan daripada riwayat yang sahih. Baik, jadi sampai ke Quba pada 12 Rabiul Awal pada tengah hari. Kaum muslimin penduduk Madinah sudah mendengar berita Rasulullah SAW keluar dari Makkah. Setiap pagi mereka pergi ke pinggir-pinggir kota Madinah untuk menunggu kedatangan beliau. Dan ketika hari sudah terlalu panas akibat terik matahari sehingga itulah tidak ada bayang-bayang yang boleh digunakan untuk berteduh, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Begitulah berikutnya, yakni hari hingga kepada hari Rasulullah SAW tiba di Madinah. Ketika mereka sudah sama berada di dalam rumah. Jadi bila Nabi SAW datang, mereka dah penat, dah tunggu, dah panas, dah tak ada teduh lagi, mereka dah balik ke rumah. Jadi waktu Nabi SAW datang, tak ada orang sebenarnya. Melainkan ada seorang Yahudi yang pertama kali melihat kedatangan beliau, lalu berteriak memanggil-manggil mereka, yakni manggil orang-orang Madinah. Tentu saja mereka sama berhamburan keluar rumah untuk menyambut beliau. Dengan rasa penuh sukacita, mereka membawa senjata menuju salah satu pintu gerbang Madinah untuk menyongsong beliau. Bawa senjata bukan nak bunuh ke apa, itu cara apa ni? Cara menunjukkan kegembiraan. Rasulullah SAW singgah di pemukiman milik Bani Amr bin Auf selama 14 hari. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, beliau berhasil mengasaskan Masjid Quba. Ustazan tak terus pergi ke Madinah, lihat kat Quba dulu. Ketika Rasulullah SAW hendak memasuki kota Madinah, beliau dijemput oleh beberapa tokoh Bani Najjar, iaitu orang-orang Madinah. Mereka datang dengan membawa senjata. Jadi dah 14 hari bila nak masuk ke Madinah, dia dijemput secara khas lah oleh ketua-ketua Madinah daripada Bani Najjar. Menurut sebuah riwayat, kedatangan Rasulullah SAW dijemput oleh kaum Ansar sebanyak 500 orang. Mereka mengerumuni beliau dan Abu Bakar yang masih naik unta. Ketika rombongan memasuki kota Madinah, terdengar suara teriakan, Nabi Allah telah datang, Nabi Allah telah datang. Penduduk Madinah, baik laki-laki maupun perempuan, sama naik ke atap rumah ingin menyaksikan Rasulullah SAW dan rombongan. Dan anak-anak pun berhamburan ke jalan-jalan. Mereka bersorak-sorak, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Ada wahai-wahai kat situ eh. Jadi maknanya mereka panggil Rasulullah. Yang mereka tunggu Rasulullah. Maknanya seorang Rasul. Seorang sahabat bernama Al-Barra' bin Azib menyaksikan peristiwa tersebut mengatakan, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah begitu gembira seperti kegembiraan mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Yang ini sebelum ini tak pernah mereka begitu gembira. Sampailah pada hari yang Nabi SAW datang. Mengenai riwayat-riwayat menyatakan bahawa kedatangan Rasulullah SAW disambut dengan nyanyian Tala'al Badru Alayna Min Thaniyatil Wada', telah terbit bulan purnama dari balik bukit Wada', tidak ada satu pun di antara riwayat-riwayat tersebut yang sahih. Siapa yang karang lagu itu pun wallahualam. Rasulullah SAW berjalan, dan ketika sampai di samping rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, rumah siapakah yang terdekat? Rumahku wahai Nabi Allah, jawab Abu Ayyub. Kalau begitu itulah rumahku, itulah pintuku, kata Rasul. Beliau lalu singgah di rumah Abu Ayyub. Jadi Nabi SAW datang dengan Abu Bakar naik untanya. Eh. Macam mana Nabi SAW kata inilah rumah aku eh? Tak ada. Itu kata Rasul tu cancel eh? Patut tak faham. Rumahku wahai Nabi Allah, jawab Abu Ayyub, kalau begitu tu pun cancel. Itulah rumahku, inilah rumahku, inilah pintuku. Bukan Rasul yang cakap. Siapa yang cakap? Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau lalu singgah di rumah Abu Ayyub. Jadi tak ada cerita apa tu, unta tu disuruh jalan, lepas tu dia berhenti kat mana? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang sahih ini je, Nabi SAW memang datang rumah yang paling dekat. Dia tanya rumah siapa? Rumah Abu Ayyub. Okey, Nabi SAW pun setuju nak singgah kat situ. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahawa para pemimpin kaum Ansar ingin sekali agar Rasulullah SAW berkenan singgah di rumah mereka sebagai tamu. Setiap kali beliau melewati salah seorang mereka, dia menawarkan agar beliau bersedia singgah di rumahnya. Akhirnya beliau berkata, biarlah unta ini yang menentukan di mana ia menderum, di situlah aku akan tinggal. Di mana dia berhenti, di situlah dia duduk, mana di situlah aku tinggal. Ternyata unta beliau menderum tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka semua boleh menerimanya, ini kita cancel. Abu Ayyub Al-Ansari bercerita, jadi kita boleh baca cerita tentang unta Nabi SAW, tapi itu cerita yang masyhur lah. Kita tak mau cakap banyak-banyak ah. Yang penting Abu Ayyub Al-Ansari bercerita, rumah aku dua tingkat. Itu tak ada kat situ. Rumahku dua tingkat. Rasulullah SAW tinggal di rumahku bahagian bawah, sementara aku dan isteriku tinggal di bahagian atas. Aku berkata, maaf wahai Nabi Allah, aku tidak pantas tinggal di atas sementara anda tinggal di bawahku. Sebaiknya anda jangan, anda saja yang tinggal di atas dan biar kami yang tinggal di bawah anda. Beliau bersabda, wahai Abu Ayyub, biar saja. Aku malah lebih senang tinggal di bawah. Ia lebih mudah untuk kami dan orang-orang yang mendatangi kami. Itu ada tambahan. Guci berukuran besar berisi air milik kami retak. Guci ni bekas tak air lah, dia pun tak tahu pun, tapi diisi air. Ini macam apa tu, tempayan tu. Kat mana tempayan tu? Kat atas. Aku dan isteriku berusaha untuk mengatasinya kerana khawatir airnya akan menetes mengenai Rasulullah SAW yang berada di bawah. Aku takut sekali kalau beliau sampai merasa terganggu oleh hal itu. Jadi sebenarnya dia cuba lah, dia cuba tampal tak kain apa semua, sebenarnya ada lagi lah dan terjemahan. Baik. Menurut keterangan riwayat Ibnu Sa'ad, Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan. Orang-orang Ansar membagikan tempat tinggal mereka kepada orang-orang Muhajirin. Demi orang-orang Muhajirin, mereka rela mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sikap toleran mereka inilah yang mendapatkan sanjungan besar dan terus diabadikan dalam segala zaman dan generasi. Bahkan Allah menyinggung sikap yang sangat terpuji itu di dalam firman-Nya, walladzina tabawwa'ud daral walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, iaitu orang Ansar, sebelum kedatangan mereka, iaitu Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, iaitu orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi siapa yang beruntung? Orang-orang Ansar ni. Jadi mereka memang punya sifat yang mulia, memuliakan tetamu daripada orang-orang Muhajirin. Jadi Nabi SAW duduk rumah Nabi Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Itu kelebihan fadilat Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW juga sangat memuji orang-orang Ansar. Beliau bersabda, seandainya tidak ada hijrah, niscaya aku hanyalah orang biasa dari kaum Ansar. Kalau bukan kerana hijrah, Nabi SAW adalah orang Ansar, Ansari. Jadi maknanya dia sebahagian daripada orang Madinah. Tapi Nabi SAW dipanggil Muhajir. Kenapa? Sebab hijrah. Sebab hijrah. Semua orang hijrah, dia dapat title Muhajirin lah. Kalau bukan pasal hijrah, Nabi SAW kata dia pun daripada orang Ansar. Maknanya dia citizen of Madinah. Menunjukkan bahawa dia rapatnya beliau dengan orang-orang Ansar. Beliau juga bersabda, seandainya orang-orang Ansar menempuh jurang atau bukit, lau salakatil Ansar wadiyan au syi'ban, niscaya aku tempuh jurang atau bukit mereka. La salaktu wadil Ansar au syi'ban. Jadi maknanya, mana orang Ansar pergi, Nabi SAW akan bersama mereka. Dan banyak hadis-hadis seperti ini, Nabi SAW puji orang-orang Ansar. Yang itu adalah tentang sanad hadis. Biarlah unta ini yang memutuskannya. Yang masyhur tu, da'un naqah fa innaha ma'murah. Kita dapati beberapa orang yang riwayatkan 1, 2, 3, 4. Ini pun nama-nama kitab lah. Muhammad bin Ishaq, Musa bin Uqbah, Sa'id bin Mansur al-Baihaqi. Yang dua tu tak ada sanad. Dia tak ada sanad, tak boleh hukumkan lah dia betul ke tak betul. Tapi dia anggap tak betul lah. Yang ada sanad ada daripada dua kitab, iaitu kitab Sa'id bin Mansur, daripada jarur yang kita nampak kat situ, Atta bin Khalid, Sadiq bin Musa, Abdullah bin Zubair. Yang satu adalah riwayat Imam Al-Baihaqi. Itu ada sanadnya. Riwayatkan oleh Al-Hakim, Daruqutni, dan lain-lain lagi. Baik, lagi sikit lagi. Rasulullah SAW menunaikan salat di mana juga setiap kali tiba waktunya. Di mana juga setiap kali tiba waktunya. Ini waktu tu di Madinah belum ada masjid. Yang ada cuma kat Kubah. Tapi Nabi SAW tak pergi kat Kubah nak salat. Tapi mana bila masuk waktu Nabi SAW salat je. Kemudian beliau menyuruh untuk membangunkan sebuah masjid di atas tanah yang terdapat pohon-pohon kurma milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membeli tanah itu. Kaum muslimin bergotong royong meratakan tanah tersebut, menebangi pohon-pohon kurmanya dan menyusun batu di bahagian kiblat masjid. Betapa bahagianya mereka ketika sedang bekerja membangun masjid tersebut, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut bekerja bahu membahu dengan mereka. Dan untuk menghilangkan rasa lelah selama bekerja, mereka menyanyikan bait-bait syair. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebajikan sama sekali selain kebajikan akhirat. Allahumma la khaira illa khairal akhirah, fansuril ansara wal muhajirah. Limpahkanlah kemenanganmu kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Inilah nasyid yang dinyanyikan oleh orang-orang Ansar, orang-orang daripada sahabat. Jadi bila tu, bila apa ni nak hilangkan penat bekerja ataupun dalam perjalanan dan sebagainya, itu boleh. Tapi bukan jadikan nasyid tu sebagai ibadat. Macam zikir pula. Kan ada orang buat macam itu. Bila-bila aje dengar nasyid, macam baca Quran nasyid tu. Sedangkan kita baca ni ataupun nyanyi ni untuk hilangkan penat ataupun nak suruh anak yang apa tak berhenti-henti nangis untuk apa ni, untuk diam, pujuk dia kan ada. Itu semua memang boleh. Tapi yang sekarang berlaku dah tukar pula nasyid jadi nasyid Islam. Sejak bila nasyid Islam? Nasyid tujuan dia tak ada kena-mengena dengan agama. Asalnya dia adalah perkara yang harus sahaja. Sekarang dah sampai jadi macam apa? Ada nombor satu, nombor dua, album terbaik dan grup terbaik, lagu terbaik. Ada award-award dia semuanya. Dah sama aja macam pop-pop dan semua. Jadi itu kalau kita lihat nasyid-nasyid para sahabat, ini dia punya isi adalah isi yang baik-baik lah. Menunjukkan keimanan mereka. Baik, pada mulanya Rasulullah SAW membangunkan masjid tersebut dengan menggunakan pelepah dan daun-daun kurma. Itu untuk bumbungnya. Dan 4 tahun sesudah hijrah, beliau baru membangunkannya dengan menggunakan batu bata. Mula-mula tak payahlah, nah. Kita takkan nak tunggu 4 tahun baru kita nak buat masjid. Apa yang ada buat sajalah dulu. Janji boleh pakai lah. Janji bumbung ada apa? Ada tutup tak panas, hujan pun tak apa ni, tak mungkin tak bocor ke, kalau bocor sikit-sikit tak apa lagi. Boleh pakai solat dulu. Dan bila ada duit baru kita upgrade. Ni pakai batu bata lepas 4 tahun. Nampak? Hijrah memang merupakan kenyataan yang cukup pahit bagi kaum muhajirin. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengungkapkan rasa kerinduannya kepada Makkah, kota kelahirannya. Jadi bukan maknanya mereka dah pergi Madinah tu, wah mereka dah happy dah apa semuanya. Tidak, mereka rasa apa? Rasa sunyi, rasa asing di negeri orang. Walaupun tu Arab, negeri Arab dengan negeri Arab, tapi tempat lain. Mereka rindu kepada tanah tumpah darah mereka, iaitu di Mekah. Termasuk Nabi SAW sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, wallahi innaki la khairu ardillahi wa habbu ardillahi ilayya walau la anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kan akhrajtu ukhrijtu minki. Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah tanah Allah yang terbaik dan tanah Allah yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak diusir oleh kamu, oleh kaumku, aku tidak akan meninggalkan kamu. Jadi kenapa Nabi SAW tinggalkan Mekah? Pasal tak suka Mekah? Bukan. Pasal apa? Dia diusir oleh kaumnya. Jadi Mekah amat dicintai oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan kelebihan kota Mekah berbandingkan kota Madinah. Ini dalil lah. Ada khilaf lah mana lagi afdal, Mekah ke Madinah. Ada kata Mekah kerana ada Masjidil Haram. Ada kata Madinah. Kenapa? Ha, kita cakap kerana ada Masjid Nabi. Tapi diorang cakap kerana ada kubur Nabi. Nampak sah dia punya akidah dah lain lah. Yang benarnya bukan Madinah lebih afdal, Mekah lebih afdal. Ketika meninggalkan Mekah, kaum muhajirin menghadapi berbagai-bagai kesulitan, kesulitan tempat. Madinah adalah negeri agraris, iaitu negeri cocok tanam. Tanahnya subur, penuh dengan kebun-kebun kurma. Akan tetapi kerana tidak terbiasa hidup di iklim yang sejuk, ramai di antara mereka yang kemudian terjangkit oleh penyakit demam. Jadi Madinah ni lebih sejuk daripada Mekah. Tak banyak penyakit sangat. Jadi mereka sakit. Ni sakit apa ni? Sakit tukar cuaca lah. Di antara mereka ialah Bilal dan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar terserang penyakit demam, dia berkata, setiap orang tentu ingin tinggal di tengah-tengah keluarga. Padahal kematian lebih dekat daripada tali terumpahnya sendiri. Itu semua syair yang disebutkan oleh orang-orang beriman. Demikian pula halnya dengan Bilal. Ketika sedang diserang demam, dia mengangkat suaranya untuk membaca beberapa bait syair yang menggambarkan kerinduannya pada Makkah dan tipisnya harapan untuk boleh sembuh kembali. Dia ada baitnya, syairnya, tapi dia tak terjemahkan, ya? Tak kuasa nak terjemahkan. Okay. Tak apalah, yang penting menunjukkan apa ini bila ada ni, ini semua daripada Sahih Al-Bukhari. Tengok footnote dia. Sahih Al-Bukhari ada kitab-kitab sahih. Jadi ini menguatkan bahawa itu peristiwa ini berlaku dalam sejarah. Jadi bukan mudah untuk orang muhajirin di Madinah, di negeri baru. Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berdoa, Allahumma habib ilayna al-Madinah kahubbina makkata au asyad wa sahihha. Itu dia. Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. وصحح لنا وانقل حمها الى الجحفه. Dia punya bahasa Arab pun dia tak ikut daripada kitab, dia ambil daripada lain. Yang penting maksudnya lah, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti kecintaan kami kepada Mekah, bahkan lebih. Jadi siapa yang boleh kasihkan kecintaan kepada tempat baru ni? Tak ada lain melainkan Allah SWT. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada kami dengan kecukupan pangan. Pangan ni adalah apa ni, tempat kita punya mud, so'ina tu yang tempat kita ambil buat cedok-cedok sukatan, sukat. berkah ke dalam sukatan kami. Wa muddina. Jual beli kami lah. Dan jauhkanlah wabah penyakit dari Madinah dan singkirkanlah wabah penyakit demam itu dari Madinah ke Juffa. Faj'alla bil Juffa. Juffa ni kawasan yang jauh keluar daripada Madinah. Jadi biarlah demam tu pergi dekat Juffa. InsyaAllah doakan. Dan daripada hadis ini ada yang mengatakan bahawa Madinah tu lebih mulia daripada Mekah. Sebab Nabi kata apa? Jadikan Madinah ini lebih kami cintai sama seperti Mekah ataupun lebih. Jadi kalau dah lebih maknanya dah lagi afdal. Betul ke macam itu? Jadi kita katakan afdal ke tak afdal tempat itu bukan pasal kita cinta dia lebih, tapi pasal tempat itu lebih afdal ataupun tidak. Jadi memang Mekah ikut pendapat yang paling kuat lebih afdal daripada Madinah. Rasulullah SAW juga bersabda, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala a'qabihim. Ya Allah, berikanlah kesuksesan hijrah bagi sahabat-sahabatku, teruskan hijrah mereka dan janganlah engkau usir mereka dengan tangan hampa. Kaum muhajirin dapat mengatasi berbagai macam persoalan. Mereka mula merasakan tenang tinggal di negeri baru. Mereka sadar bahawa betapa pun mereka harus lebih memikirkan kepentingan-kepentingan akidah dan tuntutan-tuntutan dakwah. Bagi mereka, hijrah merupakan kewajipan atas setiap Muslim untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun harus dengan mengorbankan jiwa. Kewajipan hijrah baru berhenti setelah Mekah berhasil ditaklukkan oleh kaum Muslimin. Hal itu kerana alasan yang dianjurkannya hijrah adalah demi membela agama dan takut terkena fitnah dari orang-orang kafir. Hukum itu tergantung kepada motifnya, sebab illah. Bagi orang yang sanggup mengabdikan Allah, mengabdi kepada Allah di mana pun berada, dia tidak berkewajipan hijrah dari tempat itu. Begitu pula sebaliknya. Oleh kerana itu Al-Mawardi mengatakan bahawa seseorang yang mampu menampakkan agama di sebuah negeri kafir, maka status negeri kafir tersebut baginya adalah seperti negeri Islam. Artinya ia lebih baik tinggal di negeri itu daripada pergi meninggalkannya, disebabkan masih ada harapan orang lain yang masuk dalam Islam di situ. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, hijrah dianggap sebagai permulaan tahun Islam. Akan tetapi mereka menangguhkan hal itu dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Muharram kerana semangat awal hijrah itu terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa Baiat Aqabah yang kedua terjadi di tengah-tengah bulan Zulhijjah dan itu merupakan permulaan hijrah. Tanggal pertama yang dihitung sesudah peristiwa Baiat dan hijrah ialah tanggal di bulan Muharram, sehingga itulah yang dijadikan sebagai permulaan tahun Islam. Ini disebutkan oleh Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari pada waktu itu. Jadi kita sampai kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas itu peristiwa ataupun babak kedua dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kehidupan di Madinah. Ada apa soalan? Ini panjang sikit cari ya. Saya nak tanya. Saya pernah dengar hadis Tafsir Ustaz dalam yang kata Rasulullah menanya pada Abu Bakar waktu dia Mi'raj. Abu Bakar kata, kau benar, kau benar. Ha. Mengapa kau selalu membenarkan aku? Abu Bakar kata, aku bermimpi yang aku jadi wajah. Betul ke? Aku mimpi? Aku yang senang bermimpi yang aku ini akan menjadi wazirmu. Oh, betul. Ha. Kita dah baca kan kisah Isra Miraj. Bila apa ni orang dengar Nabi SAW dah karifu dia dah Isra kan, dah pergi Baitul Maqdis. Jadi kita tanya Abu Bakar, apa dia nak kata ni? Nabi kata dia dah pergi Baitul Maqdis. Malam tu malam dah balik semula kat Mekah. Jadi Abu Bakar belum cakap apa, belum apa ni, dia kata apa? Kalau itulah yang beliau kata, maka aku benarkan. Bagaimana aku tak benarkan perkara ini sedangkan aku membenarkan apa? Wahyu yang datang daripada langit siang hari dan petang hari. Tiap-tiap hari datang daripada langit, lagi jauh daripada Baitul Maqdis. Bukan satu malam tu. Petang, siang, petang datang lagi. aku boleh benarkan? Takkan aku tak boleh benarkan dia pergi ke mana? Ke apa ni berita dia pergi Baitul Maqdis. Adapun dia adalah dia mimpi itu ke ini ke apa ni? Tak ada, tak lupa pun. Kalau ada dah sebutlah. Allah. Tapi tentang Abu Bakar adalah wazir, iaitu penasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dah tentulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang jadikan Abu Bakar sahabat yang paling dekat sekali. Closest advisor. Itu tak dipertikaikan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara para sahabat-sahabat yang paling disayang adalah Abu Bakar Siddiq. Jelas. You orang awal yang masuk. Ah, itu kita agak terang. Kalau ikut kan dia adalah orang pertama daripada orang dewasa yang masuk. Tapi dia tak pernah bantah macam Umar dia macam jauh umur pun satu tu. Nabi SAW Abu Bakar jarak dia 2 tahun. Nabi SAW tua daripada Abu Bakar 2 tahun gitu. Umar masuk Islam 26 tahun. Banyak sama. Semuda lagi. Jadi lain. Kemudian perwatakan berbeza. Perwatakan berbeza. Abu Bakar suka nangis. Kalau semayang lah, baca Quran nangis apa semua tu. Jadi dia apa ni? Tenang. Lain dia. Sebab tu bila Nabi SAW wafat, orang pun dah kelang kabut apa semuanya. Dah habislah kita, habislah kita. Yang steady cuma Abu Bakar. Dia boleh ingat lagi ayat Quran. Dia kata, wa ma Muhammadun illa rasul, tarsalat mungkabli rasul. Nabi itu bukan, Muhammad tu tidak lain melainkan seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul. Maksudnya dah tak ada rasul yang lalu tu, dah tak ada lagi. Maksudnya mereka dah meninggal dunia. Dia pun, yang ni Muhammad pun, meninggal dunia apa? Dia masih ingat tu semuanya. Jadi bila Abu Bakar pacarkan tu pada Umar, Umar kata, siapa kata Muhammad mati aku? Aku pancung kepala. Umar kata, seolah-olah aku baru dengar ayat tu. Padahal ayat tu dah selalu dengar dalam surah Al-Imran. Kat sini menunjukkan kelebihan siapa? Abu Bakar Siddiq, dia punya cool, dia punya steady. Itulah pemimpin. Itu kelebihan Abu Bakar Siddiq. Banyak kali apa tu kita katakan apa tu dalam kes-kes ataupun isu-isu yang mana menampak macam tidak menyebelahi Islam kan, selalu nanti kita jumpa Abu Umar bin Khattab tentang, tapi Abu Bakar terima je, selalu terima je. Dan selalu yang betul nanti adalah apa yang bersama dengan Rasulullah SAW, iaitu dengan sama dengan Abu Bakar Siddiq. Kelebihan siapa sekarang ni? Kelebihan Abu Bakar Siddiq. Itu tak diragui oleh siapa-siapa pun daripada sahabat. Waktu Nabi SAW, bila tak ada, bila sakit, pingsan, tak boleh jadi imam, siapa jadi imam? Abu Bakar Siddiq. Bukan Umar, bukan yang lain-lain. Kelebihan beliau. Tapi yang kita sedihkan dia, Abu Bakar Siddiq macam gitu kelebihannya, kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Ada orang benci dengan Abu Bakar Siddiq. Itulah. Ada orang sampai kan kutuk Abu Bakar Siddiq, bahkan kafirkan Abu Bakar Siddiq, konon tamak harta lah apa semua. Patutnya khalifah bukan dia, patutnya khalifah Ali bin Abi Talib. Tapi dia dah rampas khalifah dan seterusnya. Apa kita kata terhadap orang-orang macam ni? Dia kutuk orang yang paling mulia selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Nabi selepas Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq saja paling mulia. Kemudian Umar bin Khattab. Jadi itu bagi kita apa ni, apa tu, apa ni, kita jadikan mereka-mereka ni, sahabat-sahabat ni sebagai contoh lah untuk kita. Jadi sunnah-sunnah mereka kita ikut. Allah. Jadi Abu Bakar Siddiq lagi satu kelebihan beliau. Tak ada sunnah Nabi SAW melainkan dia dah buat, walaupun sekali dalam hidup. Kita boleh buat tak macam itu? Sahabat lain pun belum tahu boleh buat. Dalam satu hari, orang tanya, apa kau dah buat hari ini? Abu Bakar kata, aku dah ziarah orang sakit dah, aku dah apa ni, uruskan jenazah dah, aku dah tolong orang dah, aku dah ni, dah puas. Semua dia try buat sebanyak-banyak ni ibadah dalam satu hari ni. Ada orang cuma boleh buat ini je, boleh buat itu, boleh buat ini. Abu Bakar Siddiq dia kalau buat sunnah, dia cuba buat semuanya sekali. Siapa yang paling dekat pada sunnah? Alah Abu Bakar Siddiq kerana Allah. Wallahu'ala kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.